harapan tersirat dalam hati yang semu. Tell me why you go, baby, ingin sekali bertemu. Tapi apalah daya, ketika respon tak pasti, seakan sangat percaya, ternyata salah hati. Menoleh berbalik pandangan, cinta bertepuk sebelah tangan. Saat-saat terlelap, dalam bayang gelap, sunyi dan senyap, menyesal sutra bisa. Dan hanya dalam kisah, saya dapat hanya sisa, gejolak batin terus menyiksa. Hati ini telah sadar apa yang saya pilih, tidak terarah dan sekarang susah tuh kembali. Sesali, egois yang kendali, saya telah menduga luka ini akan datang lalu ambil alih. Sedetik saja saya berpikir bahagia tanpa akhir, sudi ujung sapu takdir, kini saya tersingkir. Saya paham dan ingat waktu alasan, saat itu saya salah untuk ambil keputusan. Mengerti, memang saya salah pilih, kas tinggal kau demi dia, padahal kau setia. Dan sekarang saya sadar, saya salahkan si cinta. Kini kau supigi, kas tinggal saya sendiri. Saya punya hati yang salah. Oh, sekarang saya terjatuh dalam luka parah. Sio, kenapa saya harus memilih dia? Padahal kau di sini ada tunggu dan setia. Saya punya bodoh berlebihan ketika cinta telah habis. Kini saya pula kesepian dalam batin saya menangis. Ada sudah mungkin sio saja kapai. Sungguh mati hati sakit ada Tuhan. Saya rasa batin lemah, hati ini dilema. Saya kurang tata krama dan satu terkata rindu bukan drama. Saya ingat kok yang dulu saya kasih tinggal. Saya pikir kok yang sapok lo bukan bantal. Dan sayang susahlah kasih cinta untuk orang lain. Ego terbelah karena ulah sani yang bermain. Saya terlalu bodoh pilih dia yang terpantas. Sekarang saya sadari dapat luka dapat ampas.